spesial lagunya semoga berkenan di hati. Dan lagu ini sebagai doa terindah di hari bahagia Mas Untung. Kita harapkan selalu mensupport, membantu kiprah Mas Untung dalam membangun Gunung Kidul dan khususnya di Dusun Kembang dan sekitarnya. Tepuk tangan dong buat Mas Untung ya, sebagai wakil rakyat kita. Sukses ya saudaraku, amin, terima kasih. Coba main A mayor seberapa coba. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Kita ke teman-teman berdua. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya. Untuk dia. Keren kan? Ya mesti, mesti bojo orang ngerti nek iso nyanyi. Selamat ya Dek, rukun selalu, sukses saudaraku. Dek, Dek Sari sukses ya. Terima kasih Pak Sugeng Rawuh, matur nuwun. Terima kasih makili Pak Parto. Baik, ada tembangnya dia, spesial buat saudara kita yang berbahagia. Mas Untung dan Mbak Sari Guntur Madu, tunjukkan aksimu. Monggo. Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan cinta yang hilang. Semua itu karena dia. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Wujudkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Pada setiap waktu ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Mose, Uye, Om Suroyo, terima kasih ya. Sukses banyak rezekinya. Yang ada di Pasar Minggu ya, Jakarta, Indonesia. Dua sih. Yo yo yo yo. Bunani, Bunani, sini dong, diri sini dong. Masuk TV, masuk TV. Sini. Sesuk kasete goreng Jakarta. Ngatek kene, ngatek kene. Jauh kita berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena ya, Pak Sari. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya untuk dia. Terima kasih. Masuk Pak Eko, topik-topik, rete lho, CSN yang kene lho. Nah, gitu dong. Diri sini, asik. Ho, ho, ho, ho. Jauh kita berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Ayo bareng-bareng. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya untuk dia. Di hatiku hanya padanya untuk dia, hanya padanya untuk dia. Dari Mas Untung untuk rakyat tercinta. Sukses selalu.